السلام عليكم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا الإخوة، semoga Allah merahmati kita semua. Kita lanjutkan pembahasan mulakhas qaidul lughatil arabiyahnya yang qaid nahunya sampai di bab al-fa'il. Ya, siapa baca ini? Inari, lupa saya. Oh, enggak ada disebut kemarin. Oh iya ya. Datang kemarinnya. Pak Rudi lah baca. Enggak apa-apa, baca aja Pak Rudi. Asal al-fa'il. Al-fa'il. Al-fa'il itu marfu'un. Kenapa enggak ditanwin kan, Pak Rudi? Ismun marfu'un. Iya. Ya qomu ba'da ba dan fa'il. Iya. Mabani? Tanwin kan? Mabani. Enggak. Fi'ilnya juga tanwin kan? Ba'da fi'lin. Mabani. Iya. Lil maklumi. Wa ya dalla. Fa'ala yaf'ulu itu babnya. Fa'ala yaf'ulu. Ya dulu. Iya. Wayadullu ala alaman fa'il madhi itu fa'ala. Iya. Alfa. Nah, kalau itu masdar, balik lagi. Alaman fa'alal. Alaman fa'lan. Fa'alal. Alfa. Fi'lun. Al-fi'lun. Iya, jadi alaman, ulangin. Enggak, alaman. Ulangin, alaman. Fa'ala al-fi'lu. Mafulun bi. Al-fi'la. Iya. Au ittasofa. Iya. Ittasofa. Iya. Ittasofa bi. Baik. Ya, bagus bacaannya. Al-fa'ilu ismun marfu'un. Oh ya, saya ingatkan ulang, isim itu ya, kalimat jenis isim kalau tidak ada alif lamnya pasti tanwin. Ya. Jadi kalimat jenis isim kalau tidak ada alif lamnya pasti tanwin, itu aslinya. Paling kalau dia nggak tanwin tuh karena mungkin misalkan dia sebagai mudhaf, karena mungkin dia sebagai isim ghair munsharif. Nah, lebih mending kita tersalah di dalam mentanwinkan isim ghair munsharif ketimbang salah karena hukum asal isim itu menawan kan gitu. Ketimbang isim yang bertanwin enggak kita tanwinkan begitu. Karena aslinya isim itu kan bertanwin. Jadi kalau misalkan kita salah di dalam mentanwinkan isim yang mamnu' minas sharaf itu masih mendingan kan, ya walau bukan berarti benar ya. Maksudnya masih enggak parah, enggak lebih parah dibandingkan kita salah. Gak lebih parah dibandingkan kita salah isim yang sebenarnya dia bertanwin namun gak kita tanwinkan. Karena kita tahu hukum asal isim itu adalah tanwin. Jadi kalau misalkan isim yang mamnu' minas sharaf kita tanwinkan, kita mesti beralasan karena aku merujuk kepada asalnya isim, kan begitu ya. Tapi namun setelah kita tahu bahwa itu isim mamnu' minas sharaf, maka gak kita tanwinkan lagi. Namun sebelum kita tahu, tentunya ya aslinya kita tanwinkan, kan begitu. Ya, wallahu'alam. Jadi pokoknya kalau ada isim tanwinkan. Ya. Al-fa'ilu ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyyin, ya tanwinkan semuanya karena itu adalah isim. Maksudnya kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat jenis isim. Ya, jadi ini adalah poin pertama ini ya, sebagaimana biasanya kita masuk ke dalam bab yang baru yaitu bab al-fa'il ataupun fasal al-fa'il, dan sebagaimana biasanya setiap bab itu punya beberapa poin ya, ada beberapa poin pembahasan. Nah, adapun poin pertama ini ngebahas tentang ta'rif al-fa'il. ataupun definisi al-fa'il atau batasan al-fa'il. Sampai mana jenis kali apa sampai mana ka, apa namanya kalimat itu bisa dinyatakan sebagai fa'il. Sampai mana batasan suatu kalimat itu dapat dikatakan sebagai fa'il. Makanya batasan itu penting. Dalam bahasa Arab disebut dengan ta'rif, dalam bahasa Indonesia disebut dengan definisi. Kan begitu. Supaya kita tahu batasannya apa, kan. Jadi batasan kalimat yang dapat dinyatakan sebagai fa'il adalah ini dia. Al-fa'ilu ismun. Berarti bukan fi'lun, bukan harfun. Marfu'un berarti enggak mungkin mansub, enggak mungkin majrur apalagi majzum. Yaqa'u ba'da fi'lin mabniin, terletak berarti tidak terletak setelah, berarti tidak terletak sebelum. Setelah apa? Fi'lin mabniin lil ma'lumi, fi'il yang dibuat ataupun dibangun untuk maklum. Bukan fi'il yang dibentuk ataupun dibuat untuk majhul. Ya, jadi isim marfu ya berarti bukan fi'il, bukan harf. Marfu berarti tidak mansub, tidak majrur apalagi majzum. Yaqa'u terletak. Ba'da setelah berarti bukan terletak sebelum. Ya. Fi'il yang mabni lil ma'lum bukan fi'il yang mabni lil majhul. Wa yadullu ya, kemudian masih ada lanjutan, lanjutan batasan daripada al-fa'il. Wa yadullu ala man fa'ala al-fi'l. Dan isim marfu yang terletak setelah fi'il mabni lil ma'lum tadi menunjukkan ya, wa yadullu. Jadi fa'il dari yadullu adalah dhamir mustatir yang kembali kepada isim, bukan kembali kepada al-fa'il. Kenapa? Karena kita sedang mendefinisikan al-fa'il. Jadi kembalinya kepada isim, bukan kembali kepada al-fa'il. Wa yadullu ay wa yadullu ismun wa yadullu al-ismul marfu'u yaqa dan seterusnya kan gitu. Jadi isim marfu' yang terletak setelah fi'il mabni lil ma'lum tadi menunjukkan ala man fa'ala al-fi'l, menunjukkan sebagai orang yang melakukan fi'il ma'lum tersebut. Ya, fi'il mabni lil ma'lum tadi al-fi'l. Al-fi'l maksudnya adalah fi'lun mabniun lil ma'lum. Dari mana kita tahunya yang dimaksud dengan al-fi'l di sini adalah fi'lun mabniun lil ma'lum, adanya alif lam. Ya, ini namanya alif lam. Alif lam al alif lam al-ahdiyah lil apa namanya? Apa namanya ini? Lidzikri ya. Alif lam al-ahdiyah adzikri, yaitu alif lam ahdiyah yang telah disebutkan gitu ya. Jadi alif lam ahdiyah itu kan ada beberapa macam lagi ya. Alif lam yang setelah fa'ala itu. Hah? Alif lam yang setelah fa'ala. Iya, fa'ala al-fi'l, alif lam yang ada di al-fi'l. Man fa'ala al-fi'l ya, menunjukkan sebagai orang yang melakukan fi'il. Ya, fi'il yang mana maksudnya ini? Itu fi'lun mabniun lil ma'lum. Fi'il tersebut. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tersebut di sini adalah fi'il mabni lil ma'lum. Ya. Nah, jadi ini apa namanya menjadi pelajaran juga bagi kita, beginilah tarkibnya. Jadi jangan pula kita katakan ala man fa'ala fi'lan. Kalau ala man fa'ala fi'lan, ya nanti berarti fi'il yang lainnya lagi. Jadi dia terletak setelah fi'il mabni lil ma'lum, tapi dia sebagai pelaku dari fi'il yang lainnya lagi. Kan gitu jadinya. Jadi harus al-fi'la. Nah, al-fi'la yang dimaksudkan di sini adalah fi'lun mabniun lil ma'lum. Alif lam ahdiyah lidzikri namanya. Atau, ya, ini bukan lanjutan. Ini bukan lanjutan melainkan takhir. Ya, takhir dari yadullu. Jadi bisa juga kita katakan begini, al-fa'ilu ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabni lil ma'lumi wa yadullu 'ala man fa'ala al-fi'l. Atau bisa juga kita katakan al-fa'ilu ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabni lil ma'lumi wa tasafa bihi. Ya, karena awit tasafa bihi. Ya, jadi kalau ini bukan kelanjutan tapi melainkan takhir daripada yadullu 'ala man fa'ala al-fi'l. Jadi kita bisa bilang wa yadullu 'ala man fa'ala al-fi'l, kita juga bisa bilang wa tasafa bihi. Ai wa tasafa bil ha, kembali ke mana nih? Hah? Iya, wa tasafa bil fi'l. Ya, wa tasafa bil fi'l. Jadi Defini. Seorang ba'da bil mabdumin ittasafa bi. Iya, wat wa. Iya, wattasafa bil fi'l. Jadi fa'il itu ya, ini kalau pilihan yang kedua, fa'il itu adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il mabni lil ma'lum dan tersifati. Maksudnya isim marfu yang terletak setelah fi'il mabni lil ma'lum tersebut tersifati dengan fi'il tersebut. Ya, jadi antara dua pilihannya. Imma kita katakan yadullu ala man fa'ala al-fi'l, imma kita katakan awit apa ittasafa bil fi'l. Jelas? Nah, dari sini kita juga bisa mensinkronkan ya, fa'il dinyatakan sebagai musnad ilaih ataupun subjek. Kenapa? Karena di sini dikatakan ittasafa bih, ay ittasafa bil fi'l. Yang artinya apa? Karena dikatakan bahwa fa'il itu ittasafa bil fi'l, tersifati oleh fi'il tersebut, berarti fa'il adalah subjek, karena subjek adalah sesuatu yang diterangkan oleh predikat. Nah, dia kan tersifati oleh si fi'il, dan fi'il adalah predikatnya. Berarti fa'il adalah subjek. Jadi dari definisi ini ya sinkron terhadap pengetahuan kita bahwa fa'il itu adalah subjek. Musnad ilaih. Iya, musnad ilaih, tepat. Ya, bahwa fa'il itu adalah musnad ilaih. Kenapa? Karena di sini dikatakan ittasafa bil fi'il, tersifati oleh si fi'il. Tersifati oleh si fi'il, berarti dia musnad ilaih bagi fi'il tersebut. Sementara fi'ilnya adalah musnad. Wallahu alam. Ya, inilah definisi al-fa'il. Jadi kalau kita dapati suatu kalimat, tepatnya isim yang seperti ini keadaannya, maka itu adalah fa'il. Yaqa'u tadi huruf apa yang hilang? Baik, yaqa'u huruf apa yang hilang? Kalau misalkan ditanyakan huruf apa yang hilang, berarti ini mengarah kepada apa? Mengarah kepada bina fi'ilnya. Apakah binanya itu bina misal, bina ajwaf, bina naqis, atau bina multawi, ataupun bina lafif, kan begitu. Ya, ada lima itu ya. Nah, yang seperti ini masuk ke bina yang mana ini? Biasanya yang tasrifannya begini ya. Iya, bina misal. Berarti kalau bina misal, maka yang terbuang adalah fa'ul kalimah. Nah, fa'ul kalimah yang terbuang ini huruf apa? Kan begitu. Huruf waw. Dari mana taunya huruf waw? Iya, nengok kamus. Ya, kalau huruf waw itu yaqou juga berarti. Maksudnya enggak yaqi, enggak yaqi itu gitu. Yaqou. Maksudnya? Oh, yaqi itu gitu. Kan waw bisa hilang kalau huruf mudharaknya fathah dan baik. Iya, pertanyaan. Iya, pertanyaan yang bagus. Kok bisa yaqou, bukankah waw itu dibuang sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin ya, di bina misal, kaidah bina misal. Waw itu dibuang apabila dia terletak di antara fathahnya huruf mudhara' dan kasrah. Sementara ini terletak di antara fathahnya huruf mudhara' dan fathah. Kan begitu. Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh mereka, sebenarnya apa namanya? Sebenarnya bina misal itu, kalau nggak salah saya ya, nanti kita rujuk lagi. Sebenarnya bina misal itu hanya datang dari bab fa'ala yaf'ilu, ya, atau mungkin lebih tepatnya tidak datang dari bab. Coba tabel, ada yang bawa kitab tasrif, biar kita lihat tabelnya. Ya, syukran Pak. Bina misal. Ya, mungkin lebih tepatnya saya katakan bina misal itu tidak datang dari bab yaf'alu. Ya. Demikian ya, tidak datang dari bab yaf'alu. Atau tidak datang dari bab, lupa saya. Karena aslinya, ya asli dari waqa'a yaqa'u ini sebenarnya adalah waqa'a yaqi'u. Itu aslinya. Aslinya begitu. Gimana ya ketentuannya? Lupa saya. Coba sebentar ya. fa'ala fa'ila yaf fa'ala yaf'alu ya. Fa'ala yaf'alu bab. Bab kedua. Ntar ya, sembari apa, ulang pelajaran ya. Sekalian fiil yang madinya atas timbangan fa'ala dan mudharinya atas timbangan yaf'alu, tasrifnya sama dengan bab yang ketiga ini. Tiap-tiap fiil yang masuk bab ketiga ini hendaklah di ain fiilnya itu di ain fiil ataupun di lam fiilnya ada salah satu dari huruf-huruf halak, yaitu ha, kha, ain, ghain, ha, dan hamzah. Cobalah tuan tasrifkan. Oh, enggak dijelaskan ya, lupa saya di mana ya, di ada diterangkan ya. Ya yadu'u ila akhirih, asluhu yaudi'u ya, jadi aslinya adalah yaudi'u, berarti yauqi'u, yaitu aslinya. Jadi karena dia berada di antara fathah dan kasrah, maka dibuang. Terus kok bisa jadi yadu'u, kemudian dinakalkan ke apa namanya, ke bab fa'ila yaf'alu, apa fa'ala yaf'alu. Nah, saya lupa apakah sebenarnya bab fa'ala yaf'alu ini enggak ada atau bagaimana ya, saya lupa. Kalau enggak salah saya begitu, bab fa'ala yaf'alu ini enggak ada atau gimana gitu. Ya saya enggak ingat sekali, tapi nanti saya cari lagi lah. Ya ini bagus, pertanyaan bagus. Syukran, Pak. Baik. Ya jadi aslinya adalah yauqi'u sebenarnya. Ya begitu kata beliau tadi ya. Sehingga dibuanglah wawunya. Jadi ini bina misal ya. Begitu pula dengan ittasafa. Ittasafa ini juga bina misal ya. Ya ittasafa bina misal, berarti aslinya bagaimana nih Mas Royan? Ittasafa. Ya bina misal. Berarti aslinya itu mujarrabnya. Maksud saya mazidnya ini. Iya, mazidnya ini ittasafa. Ini kan bina misal. Misal wawi. Ya bina misal, misalnya misal wawi. Nah, berarti aslinya gimana? Karena enggak ada lagi waw di sini kan? Berarti aslinya bagaimana? Asli fil ittasafa ini. Ittasafa. Kan ittasafa binanya bina misal. Misalnya misal wawi. Ya, misal wawi. Nah, kan huruf waw tersebut kan enggak kita dapati lagi di sini. Ittasafa. Nah, berarti aslinya ittasafa ini lafaznya bagaimana? Iya. Ittasafa, tepat. Ya, asalnya bab iftala ini saja. Ya memang ya bab iftala. Berarti bukan ittasafa gitu. Ittasafa. Oh, ittasafa. Iya, kan karena kan misal wawi kan. Iya, kan binanya kan bina misal. Kalau huruf ta berarti bukan bina misal. Kan gitu kan? Ta kan huruf sahih. Kalau misalkan ittasafa berarti kan bukan bina misal. Nah, ini bina misal kita katakan. Nah, berarti aslinya adalah huruf waw yang kemudian berubah menjadi huruf ta. Kok bisa ya, nanti itu akan kita bahas ya. Baik. Oh, itu berubah jadi huruf ta. Iya, wawnya berubah jadi huruf ta. Iya. Ya, wawnya berubah jadi asli daripada ittasafa adalah iu tasafa, itu aslinya. Ya, iu tasafa. Iya, dari bab ifta'an. Iya. Iu tasafa yau tasifu. Iya, aslinya ya, aslinya. Cuma tasrifannya ittasafa yat tasifu. Karena kaedah-kaedah ilal yang harus ditunaikan. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Contoh ada qama ar-rajulu. Ya, qama ar-rajulu. Nah, ar-rajulu ini masuk ke dalam definisi al-fa'il tadi. Masuk kategori atau sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai al-fa'il, karena dia masuk ke dalam batasan ismun marfu'un yaqau ba'da fi'lin mabniyin lil ma'lumi wa yadullu ala man fa'alal fi'l. Au ya, au ittasafa bil fi'il. Kan begitu. Apa yang tersifati? Hah? Iya, yang tersifati. Au ittasofa bil fi'il. Ya, hak kembali kepada al-fi'il kan? Au ittasofa bil fi'il. Ittasofa. Dengan kata lain, fa'il dari ittasofa adalah dhamir mustatir. Kembali kemana? Supaya kita tahu apa yang tersifati, kan begitu? Iya, ismun marfu. Au ittasofa ismun marfu'un yaqau ba'da fi'lin mabniyin lil ma'lumi bil fi'il. Begitulah dia. Nah, demikian. Ya, awittasafa ismun marfu'un, ya. Jadi isim rafa' yang terletak setelah fi'il mabni lil ma'lum tersebut tersifati oleh fi'il tersebut. Nah, demikian. Contoh lain, tarafa'al muhamiyani. Contoh lain, qatalal munadhiluna. Contoh lain, taqarrara i'lanu natijatil imtihani. Dan seterusnya. Dan yang lainnya. Yang kedua. Poin kedua, silakan baca Pak Rudi. Al-fa'ilu yakunu imma isman ma'riban. Mu'rab. Iya. Kama fil amtilati sabiqati. Iya. Au. Au isman mabniyan. Domiron. Domiron zahiron. Au mas. Masa enggak familiar? Au. Mus. Iya. Au ismun. Aha, kan dhamiran zahiran. Au isman. Iya. Isyarat. Ibu apa? Ini ibu apa? Kalau ini. Ah, berarti au is. Au isma. Isma isyarat. Iya. Au isman mar. Mau tulan. Iya, baik, cukup. Yang jimnya langsung Pak, yang jimnya. Au masdaron. Iya. Masdaron. Masdaron. Mufa'alan. Mufa'alan. Mu'awalan. Iya, mu'awalan. Min. An wal fa'ilu. Wal fi'il. Min an. Al fa'il. Wal fi'li. Wal fi'li. Iya. Aw min anna wa ismaha. Wasmiha. Wasmiha. Iya. Wa khabaruha. Wow, apa? Ngikut. Khabariha. Iya, wa khabariha. Baik. Ya, fi. Nah, yang kedua, poin kedua dari pembahasan al-fa'il ataupun dari bab al-fa'il adalah membahas tentang fa'il bisa berupa apa saja. Ya, ataupun rupa-rupa fa'il. Maka beliau katakan, al-fa'ilu yakunu imma isman mu'raban kama fil amthalati sabiqah. Bahwa fa'il bisa jadi berupa isim mu'rab sebagaimana contoh yang di atas. Jadi fa'il bisa jadi berupa isim mu'rab atau bisa jadi isim mabni. Maksudnya fa'il bisa saja berupa isim mabni. Isim mabni ini bisa jadi dhamir zahir, bisa jadi dhamir mustatir. Oh ya. Istilah yang tepat wallahu alam itu adalah dhamir bariz. Jadi dhamiran barizan. Kenapa? Karena istilah zahir itu diperuntukkan untuk lawan dhamir. Ya, istilah zahir diperuntukkan untuk lawan dhamir. Wallahu a'lam. Ya, jadi dhamiran, jadi lawan dari mustatir adalah bariz, bukan zahir. Ya, lawan dari mustatir adalah bariz. Karena kalau kita bilang zahir itu seharusnya langsung mengarah kepada seperti kitabun, Muhammadun, Umar. Nah, itu zahir. Ya. Demikian. Jadi dhamiran barizan atau mustatiran ini maksudnya badal dari isim mabni, ya. Yaitu maksudnya dhamir isim mabni itu yaitu dhamir zahir, dhamir bariz kayak dhamir mustatir kayak kan begitu. Isim isyarah, isim mausul dan sebagainya. Kemudian juga perlu diamati dan dicermati tarkib kalimat itu adalah tarkib apa? Al-Ghanayaini di dalam kitabnya Jami'ud Durus menyebutkan bahwa tarkibul kalimah itu ada 6 macam yang sebetulnya dapat disingkat kepada 4 bahagian. Ya, ada 3 macam. 4 macam. Ya, jadi beliau mengatakan ada 6. Jadi tarkib ini, ya tarkib kalimah ini harus benar-benar kita cermati apakah dia itu tarkib idhafi, tarkib idhafah? Apakah dia itu tarkib na'tiyah, na'at man'ut? Apakah dia itu tarkib badaliyah, badal mubdal? Apakah dia itu tarkib isnadi, maksudnya tarkib musnad dan musnad ilai? Nah, itu harus benar-benar dicermati. Nah, seperti di sini dhamiran barizan berarti tarkib na'at man'ut, dhamiran mustafiran tarkib na'at man'ut, isma isyaratin tarkib idhafah bukan tarkib na'an man'ud, isman mausulan tarkib na'an man'ud bukan tarkib idhafah. Begitu jelas? Oke, kalau begitu saya tanya, isim dhamir tarkib apa seharusnya? Isim dhamir tarkib apa? Tarkib apa itu? Na'an man'ud. Isim dhamir tarkib apa? Hah? Tarkib apa tuh? Isim dhamir tarkib apa? Tarkib apa? Tarkib isnadi. Masa isim dhamir tarkib isnadi? Ungkapan, kan kita sering bilang tuh isim dhamir. Kita kan sering bilang isim dhamir. Nah, itu tarkib apa itu? Tarkib idhafa. Ayo, yang lain tarkib apa? Iya, itu kan tarkib, susunan kan? Susunan itu kan artinya ma tarakkaba min kalimatayn aw akthar, itu kan tarkib ya, kan gitu. Nah, itu isim dhamir itu tarkib apa? Kan gitu. Tarkib idhafa ya. Baik. Sama kayak Bang Budi berarti ya. Yang lain? Tarkib na'at ya, tarkib bayani ya. Kalau kata Al-Ghalayaini itu disebut dengan tarkib bayani. Yang lain? Ya, jadi tarkib idhafi kita dia, tarkib bayani, kemudian tarkib afi, kemudian tarkib ada 6 di situ. Tarkib isnadi, coba ya, tarkib idhafi, tarkib isnadi, tarkib bayani, tarkib afi, tarkib masji sama tarkib adadi. Ya, dia disebutkan ada 6. Tapi sebenarnya ini dapat disingkat menjadi 4 gitu ya. Nah, jadi itu tarkib apa? Tadi ada yang udah bilang tarkib idhafa, kemudian tarkib na'tiyah, na'at man'ud, kemudian Mas Ulam, tarkib apa Mas Ulam? Na'at man'ud. Ya enggak apa-apa lah. Ya pokoknya asal sebut aja dulu ya kan. Nanti kan lama-lama kebiasa. Pak Rudi, tarkib apa Pak Rudi? Ya ini soalnya sering kita ungkapkan ikhwah. Ya. Kadang-kadang begini, sesuatu yang sering selalu kita ungkapkan, kita enggak tahu maksudnya dan maknanya. Itu selalu itu. Ya sering sekali. Ya. Contohnya tauhid ya. Ketika ditanya apa itu tauhid, kebingungan kita semua. Tapi sering kita ungkapkan tauhid ya ikhwah, yang pertama dan yang terakhir kan gitu ya. Ya enggak. Baik, tarkib apa Bang Yusuf? Isim dhamir. Contohnya tarkib idhafa. Tarkib idhafa ya. Baik. Iya, jadi isim dhamir. Dhamir sirah apa ikhwah? Sirah sifah musyabbaha. Jadi yang tepat adalah tarkib na'tiyah. Kan gitu. Isim yang tersembunyi, lawan dari isim dhamir isim zahir, isim yang tidak tersembunyi kan gitu, ataupun isim yang tampak. Nah, kalau zahir itu jelas sekali kata sifatnya, tapi kalau dhamir kadang-kadang kita enggak ngeh kalau itu adalah kata sifat. Apa paham tadi? Tapi diartikan apa ya? Kalau isim yang berbentuk dhamir, kalau kita baca isman dhamir itu mungkin karena kena sebelum dia jadi isman. Ya, seharusnya isman dhamiran. Ini adalah isman dhamiran, seperti halnya kita mengatakan isman zahiran. Kalau kita untuk lawannya, lawan dari dhamir adalah zahir kan. Kan kita ngomongnya ismun zahirun. Berarti seharusnya ismun dhamirun. Kan begitu? Apalagi kita tahu, iya, apalagi kita tahu bahwa itu adalah sifat musyabbah, kan? Dhamir adalah fa'ilun. Nah, demikian. Ya, jadi itu sering kita ungkapkan. Jadi setidak-tidaknya ya kita tahu kalau itu adalah tarkib, tarkib bayani gitu ya. Supaya enggak salah. Nah, beda halnya dengan ismu isyarah. Ini ismun li isya li isyaratin. Ini baru tarkib idhafah. Jadi memang perlu apa namanya? Perlu kejelian dan perlu mentelaah ataupun mengamati suatu hal yang sering terlapaskan ataupun familiar di tengah-tengah kita, tapi sebenarnya kita masih samar sama maksudnya. Ada nggak khusus dan didapatkan isi untuk menjadi isi sifat? Ada. Ya, ada. Iya. Sangat ada. Iya, sangat ada. Begitu. Contohnya apa? Apa namanya? Oh, gimana tadi? Mungkinkah mudhof ilainya itu berbentuk isim sifat? Oh, bisa jadi, memang iya, bisa jadi. Bisa jadi si apa namanya? Si mudhof ilainya berbentuk sifat, misalnya kayak gimana ya? Kita mudah, cuma kan kalau nama orang kan apa bisa, misalnya kita Muhammadin pasti dong. Sebenarnya Muhammad itu kan isim sifat. Ya, ya kan gitu ya. Muhammad itu kan isim sifat sebenarnya. Makanya jadi nama orang. Misalnya kayak Al-Hajj. Itu kan juga isim sifat ya. Hajjun. Asalnya Hajijun. Kan gitu ya. Fa'ilun. Al-Hajju. Lalu qalamul haji, kita katakan apakah penanya yang haji? Enggak mungkin. Maksudnya pena milik si orang yang haji kan gitu. Ya, jadi ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan apa namanya itu mudhafun ilaihnya berupa isim sifat. Ya, silakan untuk lebih rinci silakan dibahas di dalam Jami'ud Durus terkait permasalahan susunan idhafah tersebut. Itu ada dibahas di situ. Nah, demikian ikhwah. Ya, jadi coba mulai membiasakan apa makna dari setiap ungkapan ataupun itu sebenarnya susunan apa, itu mesti sering-sering kita kaji ya. Nah, jadi kata beliau ya, fa'il itu bisa saja berupa isim mu'rab sebagaimana contoh-contoh yang ada di atas, kemudian bisa jadi berupa isim mabni seperti jalastu, ini dari isim dhamir bariz ya, dhamir yang bariz. Kemudian ar-rajulu hadara, ini contoh untuk yang mana nih? Jalastu ini kan contoh untuk dhamir bariz. Adapun ar-rajulu hadara ini contoh untuk mustatir. Iya, fa'il berupa dhamir mustatir. Ya, fa'il berupa dhamir mustatir. Berarti dhamir mustatir itu isim mabni. Ya iya, isim mabni ya. Jadi dhamir mustatir itu isim mabni. Walaupun enggak punya lapas, tapi tetap kita nyatakan dia mabni. Mabninya ala apa? Enggak tahu. Karena mustatir. Ya, sebab dia mustatir. Ya, demikian. Nah, mabni ala alad dawam gitu ya. Mabni alad dawam, mabni alal adam gitu ya. Mabni di atas ketidakadaan gitu. Wallahu alam. Kemudian najaha hadat talib. Najaha hadat talibu. Ya. Jadi kata hadza itu sah-sah aja kita arahkan ke manusia. Ya. Bahasanya si hadza kan ini ya. Jadi kata ini itu sah-sah aja kita arahkan ke manusia yang mungkin kalau di kita itu barangkali enggak sopan gitu ya. Atau enggak etis gitu. Tapi itu sah-sah aja di dalam bahasa Arab. Ya, kata hadza diarahkan kepada manusia. Najaha hadza talibu. Ya mungkin kalau kita bahas Indonesia kan kira-kira telah berhasil orang ini, yaitu si murid gitu. Telah berhasil orang ini yaitu si murid. Atau kalau lebih simpelnya lagi, ya murid ini telah berhasil atau telah lulus ya. Murid ini telah lulus. Nah, demikian. Contoh lain, ja'al ladzi kataba. Ya, ja'al ladzi kataba. Nah, kata alladzi juga bisa diperuntukkan untuk orang ya. Telah datang yang. Ya, mungkin biar lebih bisa dipahami kita tambah orang. Telah datang orang yang. Ya, sama kayak kasus hadza tadi. telah datang orang ini. Ja'a hadza, telah datang orang ini, kan gitu. Jadi hadza bisa dipahami sebagai manusia, kan gitu. Ja'a allazi, telah datang orang yang, kan gitu. Orang yang menulis. Nah, demikian. Wa satati dirasatu ma taqaddama 'inda syarhil ismil mabniyyi fil fasl tsani. Terkait permasalahan yang baru kita sebutin ini, ya, itu akan datang penjelasannya, syarahnya di dalam penjelasan isim mabni di pasal yang kedua. Kemudian jim, ya, maksudnya fa'il bisa berupa selain isim mu'rab, selain isim mabni juga bisa berupa masdar mu'awwal. Masdaran mu'awwalan bisa berupa isim masdar, ya, maksudnya bisa berupa masdar, sighah masdar, ya, bentuk kata masdar. Jadi fa'il itu bisa berupa bentuk kata masdar yang masdarnya itu sebenarnya masdar ta'wilan. Kalau masdar biasa, masdar sharih, ya itu udah gak perlu disebutin lagi, sudah no problem, masuk ke kategori isim mu'rab. Ya, kenapa gak bisa fa'il berupa masdar, berupa kata ataupun berupa sighah masdar? Namun yang dimaksud di sini adalah masdar mu'awwal, masdar tapi masdar jadi-jadian. Yang dijadikan dari apa? Dijadikan dari an dan fiilnya. An dan fiil, sebagaimana sudah kita ketahui, waw itu untuk menjamak, menjumlahkan. Berarti an beserta fiilnya. Gak bisa an-nya saja, gak bisa fiilnya saja, dua-duanya. Atau masdar mu'awwal ataupun masdar yang dijadikan, masdar yang ditawil dari anna dan isimnya anna dan khabarnya anna. Jadi fa'il itu bisa jadi berupa sighah masdar ta'wilan, ta'wilan dari an beserta fi'il, atau ta'wilan dari anna beserta isim anna dan beserta khabar anna. Nah, sehingga tarkib tadi itu sebagai fa'il, bukan cuma annanya, bukan cuma isimnya anna, bukan cuma khabarnya anna, tapi ketiga-tiganya, ketiga komponen tersebut itu sebagai fa'il. Bisa, ya, bisa seperti itu. Nah, demikian. Berarti artinya tiga kalimat itu dihitung satu. Iya, tepat. Tiga kalimat itu dihitung satu kalimat yang dinamakan dengan kalimat ta'wilan. Kenapa dibilang kalimat ta'wilan? Karena aslinya dia gak tiga, aslinya gak satu. Aslinya dia bukan satu kalimat, aslinya beberapa kalimat, namun dita'wil menjadi satu kalimat. Berarti karena dia itu masdar yang dita'wil menjadi satu kalimat, apakah ada sharihnya? Pastinya ada. Ada sharihnya, makanya ada masdar sharih, ada masdar mu'awwal. Contohnya kayak apa? Yambagi antafuza. Yambagi antafuza. Tafuzu, apa bahasa Indonesia tafuzu? Iya, engkau berhasil. Engkau, jangan lupakan engkau. Mana engkaunya? Iya, terus tanya? Iya, huruf mudhara', ya. Ingat, ta adalah huruf mudhara', sebagaimana halnya ya, sebagaimana halnya hamzah, dan sebagaimana halnya nun. Itu adalah huruf mudhara'. Kan begitu ya. Yaf'alani. Saya belum nemu. Enggak tahu kalau dia terlalu tidak berpengetahuan ya, ataupun terlalu bodoh. Namun saya belum nemu talib ataupun pelajar ketika ditanya mana dhamir yang ada di yaf'alani, dia jawab ya. Mesti dia jawab alif. Tapi lucunya pada saat ditanya mana dhamir yang ada di yaf'ilu, dia jawab ya. Kenapa yang yaf'alani enggak ya juga? Kan begitu. Karena dia sadari yaf'alani itu adalah huruf mudhara', tapi dia lupa kalau yaf'alu juga huruf mudhara', gitu loh. Jelas kira-kira ya. Apalagi kok af'alu ikhwah, af'alu dan naf'alu, pasti ya, bukan pasti, seringnya itu talib ataupun pelajar ngejawab apa? Hamzah dan nun. Coba aja tanya. Mana dhamirnya hamzah? Mana dhamirnya nun katanya? Alasannya apa? Lah kan memang af'alu. Kan cuma af'alu yang aku. Selain dari af'alu enggak ada yang aku. Iya memang betul. Pas sekali. Begitu pula dengan naf'alu. Kan cuma naf'alu yang kami. Selain naf'alu enggak ada yang kami. Berarti nun dan hamzah tersebutlah dhamirnya. Itu dalil dia. Tapi faktanya ataupun realitanya ya, para ahli tidak menyatakan itulah dhamirnya. Ya, demikian. Apalagi dhamirnya disebut dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil enggak mungkin di depan kan? Dhamir muttasil pasti di belakang. Ya, demikian. Ya, jadi engkau berhasil, tafuz, engkau berhasil. Nah, kemudian engkau berhasil ini ingin kita jadikan sebagai subjek ataupun sebagai fa'il bagi suatu fi'il. Contohnya fi'il apa? Contohnya fi'il yambaghi. Yambaghi ini adalah fi'il, fi'il mudhari yang pasti butuh fa'il, kan begitu. Apa bahasa Indonesia yambaghi? Iya, layak. Layak, mesti, harus, kan gitu ya. Fi'il. Kalau dalam bahasa Indonesia ini enggak dinyatakan fi'il. Tapi dalam bahasa Arab ini fi'il. Kan begitu. Atau kita cari yang lain karena kita enggak ngerasa yang bagi ini fi'il dalam bahasa Indonesia ya. Contoh lain misalkan gembira. Gembira dinyatakan fi'il atau bukan? Hah? Berarti fi'il ya? Berarti fi'il. Nah, menggembirakan, mengembirakan atau menggembirakan? Menggembirakan? Yakin? Mengembirakan atau menggembirakan? Menggembirakan. Ya, gembira. Berarti menggembirakan. Iya ya. Iya. Menggembira. Baik. Orang yang ngangon kambing itu apa namanya? Gembala. Gembala. Apa hasilnya ketika masuk awalan mah? Awalan meng? Menggembala. Menggembala atau mengembala? Menggembala. Ya? Menggembala. Tapi yang menggembala. Enggak, meng, meng. Ya, berarti. Menggembala, bukan mengembala. Iya ya. kirim. Masuk awalan mah. Mengirim. Iya, mana kanya? Kenapa enggak mengkirim? Berarti perlu belajar bahasa Indonesia lagi ya. Wallahu alam, tapi saya yakin mengembira ya ataupun mengembala bukan menggembala ya. Mengembala. Iya, mengembala. Ya. Saya yakin mengembala, bukan menggembala. Berarti gembira mengembirakan. Iya, mengembirakan, bukan menggembirakan. Tapi coba dipelajari lagi. Baik, mengembirakan. Iya. Mengembirakan fi'il atau bukan fi'il? Enggak. Ah, fi'il atau bukan fi'il? Iya, fi'il ya. Maksudnya dalam bahasa Indonesia kita akui sebagai kata kerja ya. Mengembirakan. Kemudian ada engkau berhasil. Nah, engkau berhasil mengembirakan diriku. Mana pelaku dari mengembirakan? Engkau berhasil. Kedatangannya menggembirakan hati saya. Menggembirakan? Menggem, berarti G-nya ada dua? Dua. Iya. Enggak di pusat dada. Ah, masa iya? Bukan menggem. Bukan, menggem. Ih. Jadi kalau gembala menggembala. Mungkin karena kita orang gembala, gembala, gembala. Jadi kalau kirim mengkirim gitu. Mungkin karena kap. Mungkin kan kapan dibuang huruf awalnya dan kapan enggak dibuang huruf awalnya? Jadi kamusnya menggembirakan. Gembirakan. Oh iya. Menjadikan gembira, membangkitkan rasa gembira. Oh. Mungkin gitu kan pula ya. Meng gitu kan. Iya. Meng. Ada G kan. Mungkin karena G kan gembala sama gembira. Awalan meng. Tapi kalau kirim baru dibuang K-nya. Gitu ya. menggiring dia mungkin dekat makhluknya. Perlu kita kaji deh ya. Enggak pernah, enggak pernah pula ada di rumah saya buku belajar bahasa Indonesia. Jadi enggak tahu juga kaidahnya ya kan. Kalau grammar bahasa Inggris masih ada di rumah kan. Gonggong menggonggong, Ustaz. Gonggong menggonggong ya, bukan mengongong ya. Masyaallah. Kalau kata gembala itu di pun kerbau orang yang pekerjaannya menggembala kerbau. Oh, menggembala ya. Menggembala. Berarti iyalah, berarti itulah yang benar karena KBBI sudah kan, sudah fix itu. Ya, sudah fix. Baik, nah jadi contoh lain sarani annaka sarani antafuza. Ya, sarani antafuza. Nah, jadi yang membuat kita gembira atau fa'il dari yang membuat kita gembira adalah fi'il beserta an beserta fi'ilnya beserta fa'ilnya. Ya. Jadi an wal fi'il ini sebenarnya maunya ditambah satu lagi ya. An wal fi'il wal fa'il. Ya, an wal fi'li wal fa'ili ataupun an wal fi'li wal musnadi ilaihi. Nah, begitu. Karena enggak bisa fi'il aja, pasti ada fa'ilnya atau pasti ada naibul fa'ilnya. Sama seperti halnya dia katakan anna wasmiha was min anna wasmiha wa khabariha. Enggak mungkin anna wasmiha kemudian khabarnya enggak disebutin. Kalau dia beralasan, kalau udah ada fi'il kan pasti ada fa'il, jadi enggak perlu disebutin lagi fa'ilnya. Ya sudah kalau begitu, kalau udah ada isim anna udah pasti ada khabar anna, jadi khabarannya enggak perlu disebutkan juga. Kan gitu. Kenapa disebutin? Ya, kan gitu ya. Jadi ya seharusnya, tapi ini udah masyhur ya. Maksudnya ungkapan kayak begini tanpa nyebutin musnad ilaihnya si fi'il itu udah masyhur memang. Ya an wal fi'il. Ya seakan-akan ya berarti disitulah fa'ilnya ataupun naibul fa'ilnya atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya. Tapi untuk lebih jelas silakan tambahkan anna wal fi'li wal musnadi ilaihi. Ya seperti halnya anna wasmiha wa khabariha. Khabarnya kita sebutin. Padahal kan kalau udah ada isim anna pasti ada khabar anna, enggak mungkin enggak kan. Tapi tetap disebutin khabarnya. Wallahu a'lam. Contoh lain sarrani maksudnya contoh yang dari susunan anna dan isimnya dan khabarnya anna. Sarrani annaka najahta. Ya kita terjemahkan dulu annaka najahta. Bahwasanya engkau adalah orang yang berhasil, telah berhasil. Ya, annaka najahta, bahwasanya engkau adalah orang yang telah berhasil. Nah, bahwasanya engkau adalah orang yang telah berhasil, ini kan susunan anna beserta isimnya anna beserta khabarnya anna yang terdiri dari jumlah fi'liyah, kan begitu. Nah, kemudian dia ini menjadi fa'il dari membahagiakan ataupun menggembirakan tadi ya. Sementara objek dari menggembirakan adalah aku. Nah, kalau bahasa kita justru kebalik. Aku gembira kau berhasil. Aku gembira kau berhasil. Aku gembira, fa'il dari gembira ataupun subjek dari gembira aku. Iya, subjek dari gembira aku. Kemudian kau berhasil sebagai apa? Mafulun bih. Keterangan. Dalam bahasa Indonesia gitu. Itu keterangan ya. Gembira akan keberhasilanmu ada apa? Aku gembira akan keberhasil. Berarti objek. Aku memukul akan engkau. Berarti objek. Gimana ceritanya gembira bisa punya objek? Kan gitu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab justru beda imajinasi mereka. Mereka jadikan engkau gembira sebagai fa'il sementara aku sebagai objek. Ya, jadi imajinasinya beda ini ya. Engkau berhasil membuat aku gembira, kan gitu. Ataupun menggembirakan aku. Nah, jadi aku justru diimajinasikan sebagai objek, sementara engkau gembira sebagai subjek ataupun sebagai fa'il. Nah, demikian. Nah, musnad ilahnya berarti ya masdar muawwal. Masdar muawwal itu. Kemudian musnadnya fi'il sarra dan ya mutakallim sebagai maf'ulun bih. Nah, demikian. Kemudian kata beliau wasata'ti dirasatul masdaril muawwali fil juz'i tsani minal kitab 'inda syarhil masadir. Kemudian pembahasan ataupun pelajaran tentang masdar muawwal ini itu akan datang di juz kedua dari kitab ini. saat nerangin masdar-masdar. Naktafi hatta huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.